Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ikhwah, teman-teman semuanya di sini, kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Jadid. Masih di bab sihir ya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang mubiqat, yang membinasakan. Ya, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirku billah wa sihr wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawali yawm az-zahf wa qatful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Itu yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, yang keempat adalah makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang ketika berkecamuk perang, yang terakhir yang ketujuh qadzaf, yaitu menuduh wanita mukmin yang baik-baik yang dia sama sekali jauh dari berzina atau dari sifat-sifat pezina, namun dituduh secara zalim sebagai pezina. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan kosakata penjelasannya dari Syekh Al-Qarawi. Sekarang kita masuk ke syarah Al-Ijmali, penjelasan global dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, "Lamma kanat adz-dzunub sababan liihlaki murtakibiha," maka tatkala dosa-dosa itu menjadi penyebab akan kebinasaan orang yang melakukannya, amara an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ummatah, umat beliau, bijtinabi tilkal kaba'iri as-sab'i minadz-dzunub, ya, untuk menjauhi tujuh dosa yang ya yang membinasakan tadi, tujuh dosa tersebut, allati tuhliku muqtarifiha, yang membinasakan muqtarifnya, yaitu pelakunya. Muqtarif isim fa'il dari iqtarafa, yang qatarifu, ya, pelakunya. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wahia yang pertama adalah asyirku billah. Ya, yang pertama yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika lima yatarattabu alaihi min jarri syakhsi ila ya, ila ribqati ad-dulli wal ubudiyyati lil makhluq. Ya, karena yang demikian akan mengakibatkan ya, jarri syakhs, menyeret seorang ila ribqatid dzunub, kepada tali jerat kehinaan dan ubudiyah, ya, penghambaan lil makhluk, kepada makhluk, yaitu dengan memberikan ibadah kepada makhluk. Yang namanya ibadah itu apabila diberikan kepada al-ma'luh, al-ma'bud, zat yang diibadahi, itu pasti dengan perendahan diri dari orang yang memberikan ibadah, dengan penuh pengagungan dari orang yang memberikan ibadah kepada yang diibadahi, dengan penuh cinta, harap, takut. Nah, ini semua pasti akan demikian. Dan itu semua tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Lihat orang-orang yang melakukan narung saji, yang memberikan sesajen kepada jin. Mereka semua ada pengagungan kepada jin tersebut, kepada dewa-dewa mereka, kepada togut-togut mereka. Lihat semuanya. Orang yang memberikan sedekah laut pada Nyi Roro Kidul dengan ya, khusyuk, dengan teratur, penuh dengan pengagungan, ketakutan, harapan, kecintaan, perendahan diri di hadapan zat yang diibadahi, yaitu semisal Nyi Roro Kidul. Berarti ini telah menduakan Allah dalam ibadah, telah menduakan Allah dalam hak Allah, yang harusnya seorang hamba merendahkan diri dia dalam pemberian ibadah, pengharapan dia, takut dia, pengagungan dia, kecintaan dia, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang berikutnya kata Syekh, ya. Yang kedua as-sihir. Yang kedua sihir, wa dzalika li annahu yuaddi ila katsirin minal amrad al-ijtimaiyyati. yang demikian itu akan menghantarkan kepada berbanyak amrad, penyakit, ya, penyakit masyarakat, mislu asy-syawadah, ya, semisal syawadah, klinik-klinik, ya, wal khurafat, ya, wad dajli, ya, penipuan ala nas, wa akhdi amwalihim, mengambil harta manusia bil kadzib, dengan kedustaan, wal hiyal, dan tipu muslihat. Ya, terjadi di masyarakat adanya sihir, orang-orang saling tenun, orang-orang saling, ya, mengirim santet, ya, kemudian adanya guna-guna memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, ya, adanya pelet, ya, dan seterusnya dari praktek-praktek sihir yang merupakan penyakit masyarakat. Lebih lagi di balik sihir itu, itulah kekufuran, ya. Mempelajari sihir, apalagi mengajarkannya, mempraktekannya, itu adalah kekufuran. Lihat, sihir. Ada orang yang kena santet, ya. Lihat itu. Sementara undang-undang kita gimana coba terhadap pelaku sihir di negara kita ini? Ya. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Tidak ada. Tidak ada undang-undang yang mengatur. Yang ada justru asosiasi para penyihir, para dukun Nusantara dipayungi oleh hukum, ya. Padahal mereka itulah penyakit masyarakat. Para penyihir ini lebih berbahaya daripada pengedar narkoba. Kalau pengedar narkoba merusak jasad manusia, sehingga manusia kecanduan narkoba mati, selesai. Penyakit mereka, iya, penyakit, penyakit sampah masyarakat. Namun penyihir lebih-lebih lagi. Yang mereka timbulkan penyakitnya bukan cuma penyakit di jasad, namun juga penyakit rohani. Sehingga orang-orang yang mempraktekan sihir, datang ke tukang sihir, menjadi pasien sihir, itu semua terjatuh ke dalam kekufuran akbar, keluar dari Islam. Maka dalam Islam gak ada pilihan lain terhadap para pelaku sihir kecuali dihukum mati. Nanti akan datang hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keterangan dari, ya, Hafsah istri Rasulullah SAW, keterangan dari Umar bin Khattab, Jundub bin Abdullah, dan para sahabat yang lainnya, yang mereka sepakat semua hukuman dari para penyihir, baik penyihir pria atau wanita, enggak ada lain kecuali hukuman mati tanpa dimintai tobat. Hukuman mati, ya, hukuman mati, bukan malah dipayungi hukum. Kok bisa asosiasi penyihir, asosiasi dukun, ada yayasan yang ada nomor kemenhumkamnya? Itu ajib itu, ya. Bahkan mereka punya kampus supranatural, di mana itu, di Cirebon apa di apa itu, ada asosiasinya supranatural, ya. Barakallahu fiikum. Nah, ini harus mereka itu digerebek, ditangkap, dihukum mati. Bukan malah dikasih tempat. Kemarin saya lihat di YouTube, ya, diperlihatkan teman, ketika penendang sajen yang kemarin di rame itu, para penyihir diwawancarai sama TV-TV itu. Ngamuk mereka, marah. Kata mereka, penendang itu harus dihukum seberat-beratnya, kata setan-setan dukun-dukun itu. Nah, di narasinya, namanya ditulis, namanya siapa, ya, lupa saya, Baong atau apa gitu, ya. Dalam itu ada keterangannya, pelaku budaya. Penyihir disebut apa? Pelaku budaya. Dukun disebut pelaku budaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, yang berikutnya, izhaqun nafs, kemudian membunuh jiwa, allati haramallahu bighairi mubihin lil qatl, ya. Membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa ada pembolehan untuk dibunuh, itu dosa besar, ya. Itu dosa besar. Kata Syekh, wa dzalika li'annahu yu'addi ilal fawda, karena yang demikian itu akan, ya, menimbulkan fawda, kekacauan, wattirabi hablil amni, dan akan menggoncangkan tali keamanan, waja'lin nas fi fauq fi qauqah, dan akan menjadikan manusia dalam ya, keterasingan minal khauf ya, dan tak ketakutan wal irhab, teror, karena dia takut ya, malas orang lewat gang situ, kenapa? Senggol bacok, nah, gampang itu tumpahkan darah. Ya, padahal Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ya. Mukmin yang diharamkan dibunuh, jiwa yang diharamkan dibunuh mukmin. Yang kedua, kafir musta'man. Kemarin atau pertemuan lalu telah kita sebutkan definisinya. Orang kafir yang minta perlindungan suaka. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ada apabila kata Allah Ta'ala di surat Taubah, ada seorang kafir minta suaka perlindungan pada kalian, maka berilah dia perlindungan supaya dia mendengar kalimat Allah di negeri kaum muslimin. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, setelah jiwa mukmin, kafir musta'man, yang berikutnya kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang datang dari negeri kafir, datang ke negeri kaum muslimin untuk urusan apapun, dia dagangkah, familikah, wisatakah, bisnis, berobat atau yang lainnya. Maka dia telah mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, itu enggak boleh dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, kata Nabi. Siapa yang membunuh mu'ahad, dia tidak akan mencium wangi surga. Yang berikutnya yang haram dibunuh, kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di mayoritas negeri kaum muslimin, mereka minoritas dengan syarat mereka mesti Yahudi, Nasrani, Majusi. Hindu, Buddha enggak pernah selama-lamanya jadi apa? Jadi kafir zimmi. Zimmi itu kafir yang tinggal permanen, mustautin. Yang tinggal permanen di negeri kaum muslimin. Hindu, Buddha, Kejawen, Kongucu, ateis, kaum pluralis, orang sekuleris, itu enggak pernah selama-lamanya sampai hari kiamat jadi zimmi. Jadi keberadaan mereka kalau di negeri kaum muslimin harbi. Jadi mesti Yahudi, Nasrani, Majusi. Dengan syarat mereka bayar diat. Diatnya apa? Afad, bayar diat, bayar jizyah, bayar upeti. Ya, bayar upetinya per tahun 1 dinar. Per tahun berapa? 1 dinar. Ini ditentukan oleh mazhab Syafi'i dalam kitab Kanzur Raghibin oleh Al Jalaluddin Al Mahalli. 1 dinar. Dengan syarat berikutnya lagi, mereka tidak boleh menampakkan agama mereka, apalagi jadi misionaris, apalagi berani ngeledek-ngeledek agama kaum muslimin. Berani ngebully kaum muslimin. Gak boleh menampakkan agama mereka. Gak boleh pakai salib. Gak boleh bawa Injil. Gak boleh Natalan di gereja. Apalagi pasang pohon cemara gede dengan tali, dengan lampu-lampunya di mal-mal. Itu mesti dirubuhin. Ya, ditangkep. Siapa ini yang narok? Begitu. Gak boleh mereka pakai baju-baju super kelas. Itu kalau di negara Islam. Ditangkep mereka. Ya, mereka gak boleh menampakkan agama mereka. Dan gak boleh lebih unggul dari kaum muslimin. Kalau kaum muslimin naik kuda, dia naik keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, dia jalan kaki. Kalau kaum muslimin jalan kaki, dia jalan kaki. Dia mesti minggir. Dia mesti mepet ke got, ke tembok. Kaum muslimin mau lewat. Demikian zimmi. Kalau ya, orang Kristen yang ada di Indonesia ini, zimmi bukan. Dari definisi ini jauh dibilang zimmi. Zimmi dari mana? Dari Hong Kong enggak, apalagi dari mana? Gak ada zimmi mereka. Kalau ada yang bilang, oh kafir sekarang zimmi, itu dusta. Dusta dia, pendusta. Orang kafir di Indonesia zimmi, pendusta dia. Coba dudukkan permasalahan ini secara ilmiah. Zimmi itu apa Pak Ustaz? Tanya. Siapa syarat zimmi Pak Ustaz? Nah, udah, mereka telah terpenuhi syarat belum? Belum. Kalau begitu bukan zimmi. Harbi. Terus kenapa gak ditumpahkan darahnya kalau mereka harbi? Maslahat. Demi mencegah mudarat. Kalau ditumpahkan darahnya, mudaratnya lebih besar daripada keberadaan mereka di tengah kaum muslimin. Keberadaan mereka mudarat gak? Mudarat. Mereka berani kok ngebully kaum muslimin. Tampil di medsos, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, ngeledek-ngeledek kaum muslimin. Lihat tuh kemarin, siapa itu? Ferdinand Hutapea. Itu berani ngeledek-ngeledek kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir berani meledek-ledekin kaum muslimin. Mudarat keberadaan mereka. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa aklu riba, berikutnya dosa besar yang membinasakan yaitu makan riba. Nah, ini berat sekali ini. Ya, makan riba ini. Ya, aklu riba. Wa dzalika li annahu yuaddi ila akhdhil amwalin nas bil batil. Yang demikian itu karena akan menghantarkan kepada ya sikap mengambil harta manusia secara batil biduni muqabili amalin, ya tanpa ada imbalan amal au juhdin yufidu al mujtama, ya atau ya, apa namanya juhdin secara sungguh-sungguh yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Lihat ya, keberadaan pelaku riba justru menjadi ya racun berbisa bagi masyarakat. Makanya pelaku riba di tengah masyarakat kita itu namanya lintah darat. Yang namanya lintah darat memberikan manfaat atau mudarat? Mudarat, benar. Lintah darat, rentenir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian ya benar-benar beriman. Lihat sekarang ini semua serba riba. Ya, pinjaman online riba. Ya, pinjaman online itu paling mengerikan itu. Ya. Pinjaman 10 juta. Antum daftar. Ya. Diminta data antum. Ya, langsung ditransfer. Antum menyetujui, langsung ditransfer. Antum menyetujui, antum mengajukan ditransfer 10 juta. Sudah transfer 10 juta baru dikasih syarat-syarat belakangan. Biaya admin, biaya ini, biaya itu 1 juta. Jadi yang dapat antum cuma 9 juta. Bunganya misalkan 5%, 2%. Itu ternyata bunganya itu per 10 hari. Jadi per bulan ya 3 kali lipat. Ngeri. Nah, misalnya 10% ternyata 10 hari. Dalam keadaan antum sudah ngasih data antum. Orang sudah ngasih data, sudah terima uang, baru dikasih syarat. Itu pinjaman online. Lintah darat. Ya. Kan kalau dulu rentenir-rentenir nih, ini maaf ya, inang-inang biasanya dari suku tertentu. Ya, saya enggak mendiskreditkan sukunya, tapi kebanyakan dari orang situ. Lihat, ya. Riba itu ngeriba, ngeri banget katanya. Ada orang minjem uang 650 juta. Jaminannya rumahnya seharga 1 miliar. Ya. Dia udah bayar cicilan 300 juta. Habis di tengah jalan macet. Ya. Kurang 350 juta lagi kan, karena macet dia nggak bisa, bingung cari duit kemana, terus menumpuk sampai bunganya menumpuk jadi 1 miliar. Diambil, udah bayar 300 juta diambil rumah seharga 1 miliar. Aduh, hilang semua. Ya, sekarang pelaku ribanya itu nggak inang-inang lagi, udah bang. Ya, bang. Dan bangga orang-orang, wah anak saya kerja di bank. Jijik harusnya, jangan bangga. Ya. Para ulama itu menyatakan semua orang yang kerja di bank konvensional itu haram. Yang dipresisikan pendapat itu kalau jadi office boy-nya. Itu pun sebagian ulama mengatakan tetap haram. Ya, tetap haram. Nah ini kita semua dikit-dikit dialin ke riba, dialin ke riba. Bahkan ya, saya pernah beli kendaraan second. Kalau cash harganya misalkan 15 juta. Kalau cash 15 juta. Kalau cicil ada diskon. Jadi 14 juta. Loh, kalau nyicil 14 juta. Kalau cash 15 juta. Lah, bingung. Kan kalau cash dia enak dapat duit langsung. Ya. 15 juta. Kalau cicil enggak dapat diskon. Jadi 14,500. Lah. Cuma ada pula ini. Oh ternyata ada, ada belakang. Karena kalau cicil kan bunganya banyak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Wa ta'addi 'ala malil yatim. Ya, melampaui batas terhadap harta anak yatim, makan harta anak yatim. Wa dzalika li'an, ya mana tadi? Wa dzalika lima fihi min dzulmin. Min dzulmi dzalika syakhsi. Yang dibikin itu karena kezaliman orang tersebut. Ya. Al-qasiri alladzi la nasira lahu illallah. Kezaliman orang tersebut, ya. Wa dzalika lima fihi min dzulmi dzalika syakhsi. Ya. Ya, kezaliman yang menimpa orang tersebut, anak yatim tersebut, al-qasiri yang dia lemah, alladzi la nasira lahu illallah. Ya, yang dia tidak punya penolong kecuali Allah. Ya. Harusnya anak-anak yatim itu dirangkul, diasuh, dinafkahi, dibantu. Ini malah dimakan hartanya. La haula wala quwata illa billah. Yang definisi anak yatim ialah bapaknya mati dalam keadaan dia belum balig. Itu anak yatim. Kalau udah segede saya, bapak saya mati, bukan anak yatim lagi. Udah bangkotan gitu. Nah, itu kalau manusia, bapaknya mati. Kalau hewan, dia masih kecil, induknya mati, induknya, maka hewan tersebut yatim. Pernah lihat ya, anak kambing, kambingnya, ibunya di sebelih. Nah, anaknya gak punya induk, anaknya yatim. Itu kalau kata ulama, hewan yang yatim itu apa? Kalau dia masih kecil, masih menyusui, masih dalam pengawasan ibunya, ya ibunya apa namanya, induknya, ibu induknya mati, maka dia yatim, bukan piatu, yatim. Ya, kalau hewan piatu, nggak ada hewan piatu. Bapaknya mati, kalau ada bapak emang tanggung jawab bapaknya, nah, nyari nafkah, enggak. Taib. Yang berikutnya, wal firar min wujuhil kufar digoiri maslahatin. Kabur, lari dari hadapan orang-orang kafir tanpa maslahat di medan peperangan. Ini kabur, lari dari medan perang nih. Ya. Ini dosa besar. Wa dzalika li'annahu yu'addi ila khidlanil muslimin. Ya, yang demikian itu akan mengantarkan kepada terhinanya kaum muslimin wa kasri syaukatihim. Ya, dan terpecahnya ya kekuatan kaum muslimin wa idhabi rihihim. Dan akan hilang pula ya rih, angin mereka, itu semangat mereka, antusiasme mereka. Ya, ini enggak boleh, ini dosa besar. Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka jangan kalian membelakangi mereka, kabur. Ya. Wa may yuwallihim yawma idin duburah illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang kabur dari orang kafir ketika berperang, ya, kecuali dia berbelok untuk siasat perang atau hendak gabung dengan kelompok pasukan kaum muslimin yang lainnya. Ya, tapi kalau bukan karena itu, maka dia telah membawa kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Dan tempatnya ialah jahannam dan amat buruk ya, jahannam tersebut ya, sebagai tempat kembali. Nah yang berikutnya, Romyul Muhsanat, menuduh ya muhsanat mukminat, kaum mukminah ya, yang dia terjaga dari segala macam dosa dan dia enggak tahu, ghafilat gitu kan. Ghafilat itu kan lalai. Artinya dia enggak tahu menahu dengan zina, kemudian dituduh zina, dituduh bizina. Nah, ini dosa besar. Ya. Sekarang banyak ini. Kalau mau menuduh orang berzina itu harus punya saksi, 4 orang saksi. Enggak punya saksi cuma berdasarkan wah apalagi nih? Betul pacaran itu haram. pacaran itu adalah wasilah menuju dosa. Namun ya, jangan langsung memvonis orang yang pacaran, langsung kita vonis dia pasti berzina. Namun wasilah menuju zina, iya. Dan banyak demikian, iya. Ya, banyak demikian. Orang yang berzina itu rata-rata karena diawali dengan pacaran. Apalagi zaman sekarang, iya dan billah. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah jauhkan kita dari zina. Nah, dan kita mesti takut dari zina karena berat. Ya, berat. Jangan coba-coba, aneh kan udah ngaji. Nabi Yusuf alaihissalam itu tertarik loh sama Zulaikha. Dalam sebuah riwayat Israiliyat namanya Zulaikha ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik kepadanya, Yusuf pun tertarik juga. Namun Allah jaga. Sedangkan kita enggak ada jaminan dijaga oleh Allah. Kita bukan nabi, bukan rasul. Maka kalau macam-macam berani main api dengan perempuan, kita ini enggak kuat iman. Enggak kuat iman. Ya, makanya di antara satu dari'ah, di antara menutup jalan menuju keburukan ialah dengan tidak pacaran. Dan kalau kita punya putra putri, nah itu kita kasih tahu ke mereka. Dan mesti tegas, keras, nggak bisa, nggak ada, ya apa namanya, ngalah mengalah terhadap anak dalam hal ini, nggak bisa. Kita bapaknya kok, nggak apa-apa dibilang bapak, apa namanya, kolot, nggak apa-apa. Ini untuk kebaikan kita dan anak, ya. Dan aneh kalau ada orang tua yang anaknya gak pacaran, dibilang kamu gak laku ya, kok gak ada yang ngapelin sih. Kalau anaknya bujang, kamu kayaknya main sama teman kamu lakimu, lu gak punya pacar apa. Ini orang tua yang durhaka ini. Orang tua yang durhaka itu. Anaknya udah gak pacaran malah ditanya. Dulu saya punya teman begitu. Teman saya waktu sama-sama jomblo dulu, dia gak, ya, gak pacaran lah. Ditanyain sama orang tuanya. Emang gak ada apa cewek yang mau sama lo katanya. Bawa kayak pacarnya kesini. Subhanallah. Ini memang orang tua ya karena gak paham agama ya. Nah inilah pentingnya belajar agama. Kalau gak paham agama gitu, akan menjadikan sosok-sosok orang tua yang durhaka. Malah menjerumuskan anak. Ya. Malah menjerumuskan anak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, wah dulu saya udah terlanjur pacaran, bertobat pada Allah dan jangan sampai kalau udah punya keturunan, ya, malah menyuruh anaknya pacaran atau membiarkan anaknya pacaran, itu wasilah menuju zina. Ya apalagi zaman sekarang dengan segala fitnah yang ada, televisi, media, gambar-gambar, wah itu semua, ya, bahkan pergaulan. Ya, pergaulan itu kalau rusak itu ya kayak gitu. Pacaran itu kalau enggak zina, ya, mereka nyebutnya ML, making love. Kalau enggak zina kayak gitu, enggak afdol katanya. Pembuktian seorang pacar itu sayang apa enggak dengan pacarnya adalah mau diajak berzina. Nah, itu gini. Kamu sayang enggak sama aku? Sayang, kalau sayang ayo. Enggak mau, berarti kamu enggak sayang sama aku. Akhirnya nah. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini pacaran ini memang bahaya sekali. Ya. Dan di zaman kakek-kakek kita enggak ada tuh yang namanya pacaran. Ya. Enggak ada yang namanya pacaran. Lihat bapak saya, bapak antum pasti semua itu nikahnya itu dijodohin ya. Ya, dijodohin. Ya. Bapak saya sama mak saya dijodohin. Ya. Oh, kan gak saling kenal. Loh, cinta juga tuh. Sampai meninggal kan orang tua kita. Sampai wafat ya. Kalaupun ada kasus perceraian ya paling 1-2. Udah tuh yang pacaran. Cerai-cerai juga. Pacaran 5 tahun, nikah 2 bulan. Kelar. Ya. Justru ketika gak saling kenal, itu cinta tumbuh. Cinta tumbuh itu setelah nikah. Gak ada tuh cinta tumbuh sebelum nikah. Oh, saya jatuh cinta sama kamu, saya mau nikahin kamu. Gak ada. Itu syahwat semua. Setelah nikah baru cinta yang benar, ya, siap menghadapi kekurangan, siap menutupi kekurangan, bersedia menerima apa adanya pasangan dan seterusnya. Wow, itu baru cinta yang luar biasa. Di Pak Kasinonya. Sama mamanya si Fakhri. Sudah berapa tahun berumah tangga? 45 ada? Enggak ada. Lumayan. Bingung ya. Bingung kayak ada banyak aja. 30-an tahun. Bingung Pak, kirain ada banyak itu. 4 baru bingung. Mamanya Fakhri yang berapa? Tahun berapa ya? Orang semata wayang. Bingung Pak Kasino. Tiga dan setengah tawa ya. Tiga. Tiga. Mak, maksudnya maknya. Oh iya. Istrinya. Semata wayang. Maknya tunggal ya. Iya kan? Sampai sekarang kan? Ya. Nah ini justru aneh ini. Pacaran katanya untuk mempersiapkan jenjang pernikahan tuh nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada kayak gitu. Ya barakallahu fikum. Banyak justru yang pacaran bubar tengah jalan. Bubar tengah jalan. Pacaran bubar tengah jalan. Banyak sekali. 5 tahun pacaran, 5 bulan kawin nikah, cerai. Ya. Apa? Nggak ada ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa dzalika li annahu yuaddi ila taswihi ini ya. Taswihi sum'atil muslimin. Karena yang demikian itu akan menghantarkan kepada taswih. Taswih itu masdar dari syawwaha, yusawwih. Menodai sum'ah, reputasi nama baik kaum muslimat. Ya, dituduh dia berzina, itu merusak reputasi dia. Ya, kecuali ada saksi, 4 orang saksi, atau dia mengakui diri dia sendiri, gitu. Ya, dia mengakui diri dia sendiri saja pun, itu para ulama berselisih. Dulu ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, saya berzina. Kata Nabi, coba kamu mungkin lupa. Sampai ditegaskan baru ditegakkan had. Wa ifqadis tsiqati bihinna, dan nanti akan menghilangkan kesikohan, kepercayaan kepada para wanita muslimat. Wa tashkik fi nasabi afradil muslimin, dan akan membuat keraguan tentang nasab setiap individu kaum muslimin. Kalau menuduh berzina ini dibuat mudah masalah, tidak diperketat. Ya, akhirnya nasab kaum muslimin itu akan diragukan. Ibu kamu itu dulu sebelum nikah sama bapak kamu pacaran dulu sama pak itu. Bisa jadi kamu anaknya pak itu loh. Loh. Enak aja nuduh kayak begitu. Ya, mesti ada saksi, enggak bisa. Ya. Walaupun ya pacaran, tapi kan enggak boleh kita menuduh seorang langsung berzina. Betul pacaran itu rusak wasilah menuju zina, tapi enggak boleh langsung menuju berzina. Al fawaidu, berapa faedah di sini? Al awal, al ma'asi sababun li ihlaki fid dunya wal akhirah. Maksiat adalah sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia lihat tadi, mau maksiat zina rusak. Di akhirat apalagi? Ya. Keimanan juga demikian, maksiat. Iman kita itu bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Asani tahrimu syirki billah wa huwa akbaru kabair. Yang kedua, haramnya syirik kepada Allah, yang syirik kepada Allah adalah dosa besar yang paling besar. Asalis tahrimu ta'allumi sihri wa ta'limihi. Haramnya mempelajari sihir dan mengajarkannya. Arabi yang keempat, tahrimu khatli nafsi lati haramallahu illa bilhaqqa. Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, dengan alasan yang benar. As-sadis tahrimu ta'addi ala malil aitam ala ayyi wajhin kana. haram eh? Oh, kelewat. Asal al-khamis tahrimu akli riba wa ta'atibih. Haramnya makan riba dan mempraktekan riba. As-sadis, ya tadi udah dibaca, yaitu haramnya melampaui batas atas harta anak yatim, yaitu makan harta anak yatim bi ayyi wajhin kana, dengan metode apapun. Mengelabuinya, curang dan seterusnya, itu haram. Ya. As-sabi yang ketujuh, tahrimu tawalli. Haramnya melarikan diri yauma zahfi, ketika perang berkecamuk, illa mutaharrifan li qitalin, kecuali orang yang mundur untuk siasat perang, au mutahayyizan, atau untuk bergabung ila fi'atin, kepada kelompok pasukan yang lainnya. As-samin yang terakhir, tahrimu qadfil muhsanati al-muslimat, haramnya menuduh ya zina wanita yang menjaga dirinya baik-baik muslimat, bisiyabin kunna sayyibatin kunna au abkara, dituduh berzina, baik mereka sayyibat para janda atau abkara para gadis perawan. Itu haram ya, dituduh ya, telah berzina. Munasabatul hadis lil bab, apa sih korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadisu ala tahrimi ta'allumi sihri wa ta'limi, ini poinnya di sini, yaitu hadis ini menunjukkan akan haramnya mempelajari sihir dan mengajarkannya. Ketika Nabi SAW menyatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nabi sebutkan as-sihir bil asyirku billah wa sihir. Yang pertama syirik pada Allah, yang kedua sihir. Nah, syirik kepada Allah kekufuran. Dan sihir itu juga kekufuran. Ya, baru dosa-dosa yang berikutnya yang tidak sampai kepada kekufuran. Yaitu makan riba, makan harta anak yatim, zina, menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina, lari dari medan perang, itu bukan kekufuran, itu maksiat. Yang itu di akhirat tahta masyiatillah. Kalau pelakunya enggak tobat di dunia, maka dibawa kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah ya azab. Namun kalau Allah, kalaupun Allah azab, tidak Allah kekalkan di neraka. Namun pelaku sihir dan pelaku syirik itu sudah dapat jaminan tidak akan Allah ampuni. Ya, innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Ya, barakallahu fikum. Dan sihir adalah salah satu pembatal keislaman. Ya. Ya, baik sihir hakiki maupun tahiri. Ya, itu semua pembatal keislaman. Ya, barakallahu fikum. Adapun perincian dari Al-Imam Syafi'i, itu sihir yang tidak ada unsur kelendik jinnya. Ya. Yang ditakdir pelakunya. Dan sihir yang ada sekarang, semua yang ada adalah yang ada kelendiknya. Yang ada minta bantuan jinnya, pelet, guna-guna, tenun, ya, teluh, santet, ya, dan yang lainnya. Munasabatul hadis ya li tauhid, korelasi hadis ini dengan kandungan tauhid ya, haitsu harrama sihra li anna mabanahu ala syirk, yaitu hadis ini menunjukkan akan haramnya sihir karena sihir itu dibangun di atas kesyirikan. Ya, kenapa di atas dia dibangun di atas kesyirikan, itu korelasinya gimana? Begini ya ikhwah, orang yang melakukan sihir dia ingin misalkan minta apa? Pelet, teluh, guna-guna dan yang lainnya. Ya, itu mintanya kepada jin kan? Jin yang nanti akan menjalankan misi tadi. Ya, yang akan membuat finishingnya itu di jin. Si fulan datang ke dukun. Dia mau mensantet si Alan. Maka dukun akan tentu dukun akan minta bantuan jinnya. Dan enggak ada yang gratis. Enggak ada yang gratis. Ya. Mungkin si pasien si fulan bayar ke dukun dengan uang imbalan bla bla. Namun jin enggak butuh uang. Jin butuh apa? Si fulan tadi ya memberikan ibadah kepada si jin. Ya. Memberikan ibadah kepada si jin. Apakah dalam bentuk sembelihan, sajen, ya perendahan diri dia di hadapan jin, sujudnya dia. Itu ibadah semua. Yang kalau diberikan pada sang Allah kufur. Atau si jin minta si fulan yang jadi pasien tadi meninggalkan amal ibadah yang wajib untuk si jin tadi, enggak sholat ya, atau menginjak Al-Quran merobek Al-Quran, ya, atau si jin tadi meminta si fulan tadi melakukan hal yang diharamkan untuk si jin tadi, diminta berzina, diminta apalah. Dan ini mahar demikian. Kalau mahar ke dukun, ya uang. Paham gak sih? Kalau mahar ke jin, enggak. Jin gak butuh uang. Jin gak butuh uang. Ada orang miara tuyul. Tuyul itu memang ada. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Al-Furqan. Memang ada tuyul itu. Ya, jin. Jin-jin yang nyuri-nyuri uang. Jin-jin yang nyuri uang. Itu sudah ada sejak dulu. Nyuri makanan bahkan. Ya. Baik. Orang yang miara tuyul, yang ngepet itu. Itu dia punya ya, kewajiban membayar mahar untuk si jin. Apakah tadi dengan memberikan ibadah kepadanya, meninggalkan amalan yang wajib atau maksiat untuk si jin tadi, dan itu semua adalah ibadah kepada si jin tadi. Inilah aspek korelasi sihir dihubungkan dengan syirik. Sihir dikatakan kekufuran. Bisa dipahami sini ya. Baik. Lihat di situ mulahadhatun. Lihat di situ ada catatan. Al-awwal yang pertama, ja'at tahrimu riba aman. Ya, keterangan dan haramnya riba itu umum. Syamilan li jami' suwarihi, yang mencakup seluruh bentuk-bentuk riba. Fa huwa haramun sawa'un ta'ata bihi asy-syakhsu sarahatan aw tahayyulan. Maka riba itu haram apakah seorang melampraktikkan riba itu secara terang-terangan atau tahayyulan. Ya, ini aja muslihat, cari-cari alasan. Disiasat-siasatin. Seperti di koperasi, pabrik-pabrik, koperasi, kantor-kantor. Oh, ini ntar saya beliin. Ya. Misalkan si fulan minta uang, minjem uang. Ya, 100 juta mau beli mobil. Berbunga kan? Kan kalau akadnya ya udah saya yang beli, ya, koperasi yang beli. Ya, tapi kamu ya nyicil ke saya enggak 100 juta. Saya jual ke kamu 150 juta, saya mau untung dong. Boleh enggak? Boleh. Ya. Disiasatin, si koperasinya kan ribet. Ya udah nih, saya wakilkan ke kamu. Benar. Ya. Kamu yang beli gitu. Itu siasat itu. Tahayulan, muslihat. Ya. Walaupun namanya koperasi, koperasi syariah. Nah, riba. Apalagi ada berbunga lagi. Ya. Apalagi ada berbunga lagi. Ada bunganya lagi. Tiap bulan kalau telat. Dendanya lagi. Kalau mau lunasin enggak bisa, kena itu, penalti. Tendangan bebas. Orang mau dilunasin malah kena penalti. Bayar lagi. Itu ribetnya riba kayak begitu. Sudah kita mau lunasin, bayar pula lagi. Denda lagi, denda. Kenapa ngelunasin sekarang? Lah. Kok bisa begitu ya? Lihat tuh utang negara antum. Negara saya juga ya. Ya. Lihat negara antum tuh utang. Utangnya mungkin 2000 triliun, tapi numpuk jadi 6000. Dari mana tuh 3000 triliunnya? Ribanya, dendanya, bunganya. Ya. Enggak usah mikirin utang negara katanya. Pikirin aja utang antum, jadi sendiri antum. Bukan begitu berpikirnya. Utang negara jadi beban kita. Lihat gara-gara negara utang, semua pajak naik. Semua naik. Lihat antum beli token 500.000, 100.000, apa iya 100.000? Kena pajak. Antum beli apa pajak semua. Kenapa negara mengutin pajak lebih gila daripada company-company dulu ketika menjajah negeri ini pajaknya? Kenapa? Karena mereka terjerat utang. Terjerat utang, mereka enggak mau bayar. Maka aja Jokowi pakai rekening deh, nih gua talangin deh. Mana ada Jokowi ngomong gitu. Si Luhut gitu ngomong, nih ada talangin dulu. Mana ada. Ya. Jadi terlalu picik kalau mengatakan Udah enggak usah pikirin utang negara, pikirin utang kita sendiri. Iya, kalau enggak ada imbas ke kita. Ini ada imbas ke kita. Antum beli kendaraan, antum makan aja, antum makan nih udah antum bayar. Ya. Ada PPN 10%. Antum makan 100.000, bayar 110.000. Kalau antum traktir nih satu masjid sini antum traktir, ayo makan ke restoran Arab. Satu porsi 100.000. Gua apa ini? Berapa juta? 10% misalnya, taruhlah 5 juta. Berapa? 5 juta. Kok jadi 5.500.000? PPN. Memangnya buat si restoran? Enggak, restoran itu wajib nyetor nanti ke pajak. Ya. Untuk bayar kendaraan, kita udah beli kendaraan, tiap tahun kita bayar pajak. Ya, kendaraan kita yang beli, tiap tahun bayar pajak. Semua pajak, pajak, pajak. Sekarang apa yang jualan di online shop, ya, kena pajak juga. Semua pajak, pajak, pajak, pajak. Semua kena pajak. Mudorot nggak? Mudorot. Ya, maka aneh kalau dibilang, oh nggak usah mikirin utang negara, mikirin utang sendiri. Iya, utang negara jadi utang saya juga. Lihat saya kok yang bayar tuh di PPN. Mau lihat. Jujur aja, kita belak-belakan sejak masa Pak Harto. Siapa istilah Pak Harto? Habibie, Gus Dur, Megawati, Megawati, Nenek Banteng, siapa lagi? SBY. Sampai sekarang mana yang pajaknya semakin nyekek? Hah? Sekarang antum bicara sendiri. Kenapa? Karena hutangnya terbesar. Ya. Hutangnya semakin gila. Gak mampu bayar, emangnya pejabat itu yang nalangin? Mana ada, habis periode mereka kolos. Masa pemimpin berikutnya yang udah kewalahan mau bayar pakai apa? Siapa yang bayar? Rakyat lagi, pajak lagi. Pajak lagi. Antum beli rumah, rumah-rumah antum bayar pajak tiap tahun. Mau apa antum sekarang? Antum masuk nih ke tempat Ancol gitu apa kayak, ada pajak, pajak, pajak. Demi Allah, kita akan tuntut mereka itu di hari kiamat kelak. Memangnya pajak itu halal? Haram. Ya, gak akan masuk surga pemungut pajak. Kita ini terzolimi, madlum kita ini. Ya, kita tuntut, saya pribadi saya akan nuntut itu semua. Pemerintah-pemerintah yang narik pajak saya. Saya gak ridho dunia akhirat kalau saya makan, ada PPN 10%. Hah? Gak ridho. Udah ridho ini sedekah, enak aja sedekah sama fakir miskin. Bukan sama Luhut. Misalkan Luhut yang terkait misalnya. Enak aja. Ya. Kita tuntut, ya kita gak bisa apa-apa. Gak bayar pajak, STNK antum nih, denda. Nah, gak bayar pajak 5 tahun berturut-turut, mati. Motor-motor kita ditangkap polisi, tangkap di bawah motornya nih, pajak. Lah, motor-motor aneh, ada yang beli. Hah? Apa? Lembur dipajakin. Lemburan di, oh ini curhat. Curhat. Curhat. Antum yang kerja, Sri Mulyani yang dapat duit. Kerja rodi. Kita yang kerja. La ilaha illallah. Gimana Pak Arifin? Tuntut mereka nggak di akhirat? Tuntut. Tuntut, nggak ada, nggak bisa nggak tuntut. Saya tuntut, ya, saya tuntut. Kalau dia asal dia mati, ya nggak apa-apa. Dosa dia buat, dosa kita buat dia. Ya, dia semakin mantap azabnya. Ya. Dosa kita buat dia. Kalau dia Nasrani misalnya, dosa kita buat dia semakin bertumpuk azabnya. Ya, Antum mau nuntut gak? Enggak. Oh, antum mau pemimpin ana ulil amri. Ya, saya tuntut sampai di akhirat kelak. Enggak ada itu namanya. Ya, saya tuntut. Dan itu hak ana. Hak ana. Iya enggak? Hak ana. Kalau anak-anak bakal tuntut semua itu pemerintah itu di akhirat kelak. Di dunia gimana mau nuntut yang ada? Nah, iya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya tuh kalau mau jadi pejabat ya pikir dulu itu. Alba yang kedua, qadzbul muhsanati ghairil muslimati yu'addu minas saghairi. Adapun menuduh zina wanita yang bukan muslimah, kita tuduh wanita kafir berzina, itu bukan dosa besar tapi dosa kecil. Lakinnal aula bil muslimi tajannubuhu wal ibtida'u anhu. Namun yang lebih utama bagi setiap muslim adalah menjauhinya, ya, jauh dari menuduh wanita kafirah sekalipun sebagai pezina. Ya. Kalau kita enggak punya bukti, ah ini kafir nih. Ini orang kafir nih kalau pacaran nih, apa lagi nih kalau enggak berzina, oh tuh pacaran. Wah, tuh pasti dia itu udah tuh ngamar. Nah, check in ngamar itu kan udah kelar itu udah. Nah, itu dosa kecil. Kenapa? Karena dia kafir. Orang kafir itu seperilah hurmatalahum, enggak ada kehormatan bagi mereka. Ya. Enggak ada kehormatan. Bahkan mereka disifati itu ya sebagai hayawan, ya, yang lahur mata laha, yang nggak punya kehormatan, ya, orang kafir. Namun sebaiknya kata saya di sini dijauhi, ya, dijauhi supaya nanti tidak terus-terusan. Kalau setiap wanita kafir, ah, dosa kecil kan, dosa kecil bukan dosa besar. Ah, pezina tuh, cewek-cewek kafir. Nanti akan keterusan setiap kaum muslimah kita akan tuduh juga naudzubillah. Oh nih, zina nih, oh ngamar nih. Ah begitu. Cukup kali ya. Udah jam segini. Yang mau tanya tafadhol silakan. Berarti sisa 2 hadis lagi di bab ini. 2 hadis lagi mengenai tentang hukum bagi penyihir yang dihukum mati. Nanti insyaallah pekan depan. Sekarang bagi teman-teman di sini yang mau bertanya tafadhol.